Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faddal, Panji baca. Terjemahan sini, ya, Zaki. Ini tentang keadaan para filosof, ini ya. Ala haula tentang mereka, orang-orang filosof fi mawadi'ah. Di berbagai tempat, maksudnya di tulisan-tulisan Ibn Taimiyah yang lain, ya, di Darut Ta'arud Al-Aql wa Naql, di Sunnah apa, di Minhaj Sunnah Nabawiyah, ya, di Rad Alal Mantiqiyin. Ibn Taimiyah telah menjelaskan kesesatan orang-orang filsafat ini. Terus, dan kami telah jelaskan pula bahwasanya pernyataan mereka itu dari seburuk-buruknya tanam. Nah, merupakan seburuk-buruknya pendapat, ya, sudah disebutkan sebelumnya, bahkan lebih rusak daripada Yahudi dan Nasrani, ya. Lanjut. Dan mereka yang menjadikan gimana, wa anna hadha alladhi ja'aluhu minal khasa'is yahsulu ma huwa a'dhamu minhu al-ahad al-ammah. Ya, wa anna alladhi ja'aluhu minal khasa'is. Gimana? Dan yang mereka sebutkan dari berbagai kekhususan karakteristik, ya, yang itu yahsulu ma huwa a'dhamu minhu, yang karakteristik itu merupakan yang terbesar. Si kekhususan yang terbesar yang Allah berikan kepada makhluk, yaitu kepada para nabi tentunya. Ternyata, ya, oleh para filosof ini li ahadil ammah, itu juga yahsulu ma huwa a'dhamu minhu li ahadil ammah. Ya, mereka jadikan juga kekhususan untuk para nabi, kekhususan karakteristik mukjizat yang Allah berikan untuk orang-orang yang paling Allah cintai, yaitu para nabi. Ternyata mereka berikan pula, mereka jadikan juga itu kepada orang-orang awam dari kalangan, ya, orang-orang awam, ya, bisa diperoleh oleh salah seorang dari kalangan awam, ya, dan pengikut para nabi. Terus, dan keberadaan para malaikat yang mana para rasul itu mengabarkannya. Hah? dan juga bahwasanya para malaikat allati ya yang akhbarat biha ar-rusulu yang telah dikabarkan oleh para rasul nah, para malaikat itu hidup ah para malaikat itu adalah ahyaun hidup natikun dapat berbicara terus a'zamu makhluqatillah makhluk Allah yang terbesar wa hum katsirun dan mereka berjumlah banyak terus dan firman Allah wa ma ya'lamu dzurur rabbika tidak ada yang mengetahui pasukan Rabb-mu kecuali hanya Allah semata. Bukan 10 ya sebagaimana yang dikatakan oleh kalangan filosof ahli-ahli filsafat bahwasanya malaikat itu cuma 10 ya enggak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala bahkan di Baitul Ma'mur setiap hari itu masuk 70.000 malaikat yang sujud, ruku, bertasbih, berdoa pada Allah dan enggak pernah keluar lagi, masuk lagi 70.000 lagi. Besoknya mereka enggak pernah keluar lagi. Besoknya juga masuk lagi 70.000 jamaah malaikat yang baru, yang besar-besar di Baitul Ma'mur. Siapa yang tahu? Berapa jumlahnya berarti 70.000 kali sebulan kali setahun kali 1000 tahun, enggak ada yang tahu. Makanya Allah firmankan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak yang dikatakan oleh para filsuf. Ya. Mengatakan cuma 10. Tapi barakallahu fikum. Ya. Terus lanjut. Walaisu a'radat. Jadi ini teori akal ya, menurut orang-orang filosof. Jadi akal itu tidak hanya 10. Terus? Terlebih lagi mereka itu memiliki persepsi bahwasanya yang menjadi rujukan awal itu adalah akal. Terus? Dan dari akal itulah berangkat semua yang terjadi. Nah, saudara kulluma dunahu. Ya, dari akal itulah muncul ya segala sesuatu selainnya, selain akal. Ini ribet ini bahasanya. Terus dan mereka pun memiliki pemahaman bahwasanya ada rob selain rob lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut filosof. Ahli filosof bahwasanya ada Rabb ya selain Allah Subhanahu wa taala. Terus? Ya, makanya kalau apa yang Rabb itu ya. Setiap mereka pun menganggap bahwasanya seluruh akal adalah Rabb bagi yang lainnya. Gimana? Setiap akal itu adalah Tuhan. Segala sesuatu yang lebih rendah darinya. Rabbu kulli ma tahta ya, falakil qamar akal itu adalah ya wal aql fa'alul ashir gimana terjemahin ini akal itu adalah fa'alul ashir fa'al yang maha melakukan kan begitu. Maka akal itu adalah Tuhan yang ke-10 gitu. Yang maha melakukan yang ke-10, Tuhan segala sesuatu yang berada di bawah planet bulan ini. Ini menurut orang-orang filsuf. Ya. Ini belum dibaca ya? Udah belum? Udah. Ya, terus wa hadza kulluhu yu'lamu fasaduhu bil bilitirar. Ayo lagi Zaki. Dan dari pernyataan tersebut ya, dipahami bahwasanya dipahami kerusakan pemahaman mereka. Secara pasti. Bilitirar secara pasti dari indi robbi dari. Kalau di Ta'liqat wal Bayan Syekh Shalih Fauzan ini mindini rusul. Ya. secara ini dipahami kekeliruannya secara pasti dalam agama para rasul. Terus falaisa ahadun minal malaika? Tidak ada satupun dari kalangan malaikat itu dia mampu menciptakan mubdi, nah, yang menciptakan segala sesuatu. Ah, melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Nah, ini kalau ada, kalau di buku Anda ada keterangan dari Syekh Shalal Fauzan, al malaikah la takhluqu syai'a wa hum makhluqun wa ibadullah bal ibadum mukramun. Malaikat itu enggak menciptakan sesuatu, bahkan mereka lah yang diciptakan. Mereka hamba-hamba Allah. Allah berfirman mengenai malaikat, mereka itulah hamba-hamba yang mukramun, yang dimuliakan. Ya. Mereka itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. La yasbiqunahu bil qaul wa huwa wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka itu malaikat tidak mendahului Allah dalam ucapannya. Mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ya. Wa haula yuhumul malaikah humur rusul. Para malaikat itulah para rusul. Para rasul dari kalangan Rasulullah itu kan ada dua. Dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Allah berfirman ja'ilil malaikah rusulan uli ajnahin masna wa sulasa wa ruba'. Allah menjadikan malaikat sebagai para rasul yang memiliki sayap 2 2 3 3 atau 4. Fahum rusulun wa khalqun min khalqillah walahum wujudun ya. Yushahadun wa yurawna. Maka mereka para malaikat adalah para rasul Allah, malaikat Allah. Apa namanya, makhluk Allah, mereka wujud, memiliki eksistensi, mereka dapat disaksikan dan dilihat. Ya, Rasulullah SAW pernah menyaksikan Jibril dan malaikat yang lain. Ini keterangan dari Syekh Shalal Fauzan di At-Ta'liq wal Bayan. Siapa yang punya buku kayaknya? Raymond, At-Ta'liq wal Bayan. Punya? Mana bukunya? Ya, di rumah. Mau ngapain? Orang ditanya sini. Siapa lagi yang punya At-Ta'liq wal Bayan? Anu, ya, ada. Ada kan? Di footnote kan? Baik. Oh, kalau ada yang punya nanti saya suruh baca ta'liqotnya itu. Siapa lagi yang punya tadi? Siapa? Selain Ray? Amar. Terus siapa lagi? Suyudi. Ah, ada. Revi bukannya punya Revi? PDF. Ya, apa-apa. Yang intinya yang buku yang antum pegang. Ya. Sudah ya, ini ya. Ya, berikutnya, fadhol dibaca sini. Ya, Agraha. Salah. Apa tadi malam si Agra belum baca kan? Semalam sebelum salam baru terjemah kan? Ya. Wabika akhidun wabika u'ti. Benar, akhidun. Simpa'il. Akhidun wabika u'ti. Walaka sawabu wa'alaika liqabu. Wa yusammunahu aydan al-qalama. Lima ra'au anahu qatruya. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalamu. Al-qalama, boleh juga dibacanya. Boleh juga al-qalamu. Tergantung nanti bacanya gimana itu. Tadibun mawdu'un inda ahli al-ma'rifati bil hadis kama dzakara dzalika Abu Hatim al-Busti wa Abu al-Hasan ad-Darqutni Darqutni ad-Darqutni wa Ibn al-Jawzi wa ghayruhum wa laysa huwa fi shay'in min dawawin al-hadis alladhi ya'tamidu 'alayha wa ma hada falahdhu law kana allati yu'tamadu bukannya tamidu alladhi yu'tamadu 'alayha wa ma hada falahdhu law kana sabitan fa huwa hujjatun 'alayhi inna lafdhu awwal ma qala Allah ta'ala al-aqlu qala lahu wa yurwa lamma khalaqa Allahu al-aqla qala lahu fa ma'na al-hadithi annahu khatabahu fi awwali awqatin fi awqati khalqihi wa laysa ma'nahu annahu awwalul makhluqati wa awwalu mansub wa awwala mansubun ala dzarfi kama fi lafzi al-akhari lamma wa tamamu al-hadithi ما خلقت خلقا أكرم علي منك فهذا يقتضي أنه خلق أنه خلق أنه خلق قبله غيره ثم قال فبك آخذ وبك أخطي وبك التواب عليك نقاب فذكر أربعة أنواع من الأعراض وعندهم أن جميع جوادر العالم العلوي العلوي والسفلي Fa nah, Nugraha. Terjemahin Nugraha. Maka kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, maka mereka ini para bakal sifat, mereka menyangka bahwasanya akal yang pertama adalah itu yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan. Mereka menyangka bahwasanya akal yang maksudnya yang pertama kali diciptakan adalah akal, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan, inna awwala ma khalaqallahu al-aqla. Ya, terus ulang. Nah, kalau kita bacanya mansub, artinya bukan seperti mengartikan khobar. Ya, au inna awwala ma khalaqallah al-aqla, artinya sungguh pada saat pertama kali Allah menciptakan akal, gitu. Pada saat pertama kali Allah menciptakan kolam, Allah berfirman pada kolam, uktub. Maka itu dalil bahwasanya makhluk pertama bukan kolam. Kalau kita bacanya mansub, ya, ala dzurfiyah. Ya. Karena apalagi disebutkan wa kana arsyuhu alal ma dalam tulisan hadisnya. Arsy-nya Allah di bawah air, apa? Alal ma di atas air. Arsy sudah ada duluan. Ya. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin di syarah At-Tadmuriyah, bahkan air itu lebih dahulu dibandingkan kolam. Air Allah ciptakan lebih dahulu dibandingkan kolam. Air, samudra yang di bawah ars, yang kedalamannya ya itu berapa? 500 tahun perjalanan antara dasar dan permukaan. Dan disitulah ada al-awal, ada kayak apa, kijang 8 malaikat hamalatul arsy, ya, yang besarnya itu yang paling besar makhluk Allah. Terus lanjut Nugraha. Faqala lah, maka Allah berfirman kepada akal, ini yang diriwayatkan ini ya. Maka Allah berfirman kepada akal tersebut, kepada akal, akbil, menghadaplah. Maka dia pun menghadap ke depan, akbala. Maka Allah berfirman lagi kepadanya, adbir. Adbir, kalau adbir lawan dari akbil. Akbil menghadap ke depan, adbir menghadap ke belakang. Ya, terus? Maka dia pun menghadap ke belakang. Terus? Apabila Allah berfirman, demi kemuliaanku, aku tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia. Lebih mulia daripada engkau. Ya, yang lebih mulia bagiku daripada engkau, yang melebihi engkau. Terus? Sebabnya aku memberi. Mengambil. Aku mengambil dan dengan sebabnya juga aku memberi. Dan untukmu balasan pahala. Taib. Wahadil hadis yutakallam indal ulama. Yutakallam bih indal ulama. Hadis ini diperbincangkan. Ya. Diperbincangkan maksudnya gimana hadisnya. Ya kalau sudah maksudnya hadis yutakallam. Itu udah paham ya. Ya. Berarti hadis ini dikritisi oleh para ulama. Di footnotenya sini maudu. Nah iya. Maudu. Ya. Di footnotenya maudu dia tuh. Kalau di anak gak ada footnotenya. Kalau di anda justru dikasih keterangan aja Mas Syaikh Fauzan. Al-falasifah al-muntasibuna lil-islam alladina yuriduna ayyar'an yurawijuna al-falsafah al-qadimah akhadu hadal haditha al-mawdu'ah al-maqzubah ala rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum filsafat yang menisbatkan diri pada Islam yang mereka ingin mempromosikan madhab falsafat mereka yang kuno, mazhab filsafat Yunani yang kodimah, yang kuno dulu, mereka mengambil hadis yang maudu ini, yang dipalsukan ini, yang di hadis palsu yang dipalsukan atas nama Rasul SAW, anna awwala ma khalaqallahu al-aqla fahada kadzibun, ini kedustaan. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam wal-qalam masbuqun bil arsh ala sahih. Jadi kalau pendapat Syaikh Fauzan di sini ya, falaisa huwa awwala ma khalaqallahu, namun kolam di sini didahului oleh arsh, masbuk didahului oleh arsh, ya, maka tidak ada yang pertama kali yang Allah ciptakan melainkan itu adalah al-arsh, ya, nah, itu hadisnya palsu berarti ya, selesai kita ngambil ibrah dari hadis ini. Terus lanjut. Berdasarkan riwayat, bahwasanya sebuah riwayat dalam riwayat tersebut berbunyi inna awwala, sungguh makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam. Dan hadis yang mereka sebutkan tentang akal tersebut adalah kadzibun, dusta, maudu'un, palsu. Menurut ahli, menurut orang yang mengetahui hadis. Taib. Menurut orang yang ahli dalam hadis. Taib. Tadi kan kolam itu jadi akal. Ini tahrib. Tahribnya bukan tahrib cuma tahrib makna ini. Tahrib maknan walafdon. Ini ngeri ini. Makanya di keterangan bukuannya, keterangan kata Syaikh Salfuzan, hadza min tahrib. Al-qalam ghairul aql. Wal-qalam kainun. Ya. Kainun khalaqahu Allah. Wa qala lah uktub, qala ma aktub, qala uktub ma huwa kainun, fa huwa makhluqun lillah, wa laysa huwa al-aqla. Ya. Yujadu farqun bainal aqli wal qalam, lakin haula yakhtalituna wa yulabbisun ala an-nas wa yaltamisuna ma yubarriru batilahum. Walau minal ahadith al-maghdubah wal-mawdu'ah, kahadhal hadith. Kata Syaikh Shalal Fauzan, ini tahrif ini, yang namanya qalam bukan akal. Kolam itu kainun, dia akan terus eksis, ya. Dia Allah telah menciptakannya. Allah berfirman pada kolam, tulislah. Kata kolam, apa yang aku tulis, ya. Kata Allah, tulislah apa yang akan terjadi sampai akhir masa. Ya, kolam itu makhluk dari Allah. Kolam itu bukan akal, tapi kalangan filsuf menjadikan hadisnya itu bukan kolam tapi akal. Ini tahrif lafzan wa ma'nan. Tahribnya ini enggak tanggung-tanggung. Beda dengan tahrib orang-orang Asy'ari. Istawa jadi istaula. Walaupun mereka memaknainya istaula, tapi ketika mereka tilawah tetap bacanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Enggak ada itu Asy'ari yang gendeng baca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istaula. Itu orang Asy'ari yang gendeng. Bahkan dia bisa kafir merubah sengaja. Nah, ini gendeng kayak gitu. Nah, ini hadis sama orang-orang filsafat, orang-orang sufi ini. Ya. Ya dan billah. Ya. Nah, terdapat perbedaan antara akal dan kolam. Gak bisa ditahrib, disambung-nyambungin. Ya, namun mereka mencampur, membuat kabur hal ini pada manusia, mencari-cari hal-hal yang dapat melegalkan kebatilan mereka. walaupun itu berasal dari hadis-hadis palsu yang maudhu seperti hadis ini. Ini yang diterangkan oleh Syaikh Shalal Fauzan di At-Ta'liq wal Bayan ala Kitabil Furqan. Nah, terus mana lagi? Lanjut. Yang ini juga sebagaimana disebutkan oleh Abu Hatim Al-Busti, Abu Hasan Dar-Qutni dan Ibnu Jauzi dan yang lain-lain. Baik. Abu Hatim Al-Busti itu maksudnya Ibnu Hibban. Ibnu Hibban. Ya. Nah, ini kan yang meriwayatkan ini ya. Yang meriwayatkan itu para imam-imam ini. Kata Syaikh Fauzan, Syaikh Shalal Fauzan, wa haulai al-imah rawau anna hadal hadis makdzubun, maudhu'un ala Rasulillah. Mereka meriwayatkan namun mereka menyatakan hadis ini palsu. Ya. Hadis ini palsu. Taib. Ya. Lanjut. Dan tidak terdapat pada hadis ini tidak terdapat sama sekali pada Dawawin al hadis. Maksudnya apa? Dalam kitab-kitab hadis. Yang dapat dijadikan sandaran. Nah, yang dapat dijadikan sandaran rujukan, ya. Nah, jadi hadis ini enggak terdapat fi kitabil hadis. Ya, seandainya hadis ini adalah hadis dari Rasulullah SAW. Tentulah para ulama akan menganggap penting hadis ini, ya, dan mencantumkannya di buku-buku hadis. Terus, walaupun demikian, maka lafadznya itu dapat hadis tersebut, seandainya pun memang ditetapkan sabit, maka itu pun akan menjadi hujah bumerang untuk mereka sendiri. Justru membantah pendapat mereka sendiri. Nah. Bukan gitu, antum bacanya itu berarti al-aqlanya itu sebagai khobar. Antum tak bacanya itu aqlanya itu sebagai mansub ala dzurfiyah. Ya, sungguh saat ketika pertama kali Allah menciptakan akal, gitu. Ketika pertama kali Allah menciptakan akal, ya. Terus? Ketika pertama kali Allah menciptakan akal, Allah berfirman kepadanya. Ketika Allah menciptakan akal. Maknanya? Maka makna hadisnya itu bahwasanya Allah berfirman kepadanya. Berfirman kepada akal? Pada awal kali penciptaan akal tadi. Awal kali penciptaan akal tadi. Terus? Dan bukan maknanya bahwa dia adalah makhluk yang pertama diciptakan. Nah, bukan maknanya dia makhluk pertama diciptakan oleh Allah. Terus? Maka di sini awal dari sini dia mansub biroknya sebagai dorok. Bagaimana di lafad hadis yang lain yang memakai lafad lamma. Nah, lamma. Ya. Semakna. Ini ya. Bukan lamma tempatnya jazimah ya. Ya. Ini lamma zorfiyah. Ya, terus. Dan hadis lengkapnya yaitu malam aku tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia bagiku melebihimu ya. Terus maka ini mengharuskan berkonsekuensi bahwasanya akal tersebut sebelum menciptakan akal Allah sudah menciptakan yang lain. Menciptakan makhluk yang lain. Annahu khalaqahu qablahu ghairahu. Allah sudah menciptakan yang lain. Kalau di antum di situ khuliqa. Ya, bisa aja bahwasanya dia diciptakan. Apa diciptakan? Telah diciptakan ghairuhu. Selain akal itu telah diciptakan. Kalau ada suka-suka anda baca khalaqa, ya. Kan sama aja boleh. Ya. Ngapain berpangku sama pentahkik? Kalau pentahkik dikasih harokat pas itu ada sama aja mananya ya. Taib barakallahu fikum. Ya, kalau Diana nih dikasih keterangan oleh Syaikh Shalal Fauzan ya, Tadi kalau awwala bifat itu berarti dzarfiyah. Adapun kalau awwalu berarti mubtada. Ya, berarti mubtada. Ya. Nah, ini enggak usah kata Syekhul Zat sama aja ini. Di anna qawlu ma khalaqtu khalqan akram alayya minka yaqtadi annahu khalaqa khalqan qablah lakin huwa afdal wa hadha ala tanazzul anna hadha hadith wa illa huwa batil walakin huwa yurid an yarudda alaihim min kadhbi Ya, ini Syekh Ibn Taimiyah cuma ingin membantah mereka aja. Terus lanjut Nugraha. Kemudian Allah berfirman kepada akal tadi, pada akal tersebut, karena sebabmu aku mengambil dan karenamu aku memberi dan dengan karenamu juga aku memberikan balasan pahala dan karenamu aku menghukum. Memberi hukuman. Maka Allah di sini menyebutkan empat jenis a'rad ya. Ya yang non esensi, beda sama jisim. Kalau jisim kan ada esensinya, a'rad yang enggak ada esensinya. Ya, terus dan menurut mereka juga seluruh seluruh inti dari alam ini yang paling tinggi dan yang paling rendah itu bersumber dari akal tersebut. Baik. Nah, sejak menurut para filsuf, lawan dari a'rad bukan jisim apa, jauhar, ya, alam semesta itu berasal dari akal. Subhanallah. Fa inna hada min hada. Dari mana kayak begini? Hah? Ya Allah. Ya. Nah, ini sebabnya kenapa nih? Sebab kekeliruan mereka. Ya, Amar, baca Amar. Masalahu walaqihim anna lafzal aqli fi lughati muslimina laysa huwa lafzal aqli fi lughati haula'il yunani. Fa innal aqla fi lughati muslimina fa inna aqla fi lughati muslimina masdaru aqwala ya'tilu aqlan. Masdaru, ya. Masdaru aqwala ya'tilu aqlan. Kama fi Qur'ani, waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Wa fi qawlihi ta'ala, inna fi dhalika la ayatin li qawmi ya'qilun. Wa fi qawlihi ta'ala, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Au adani yasma'una biha wa yuradu bil aqli al-waziratu allati ja'alaha Allahu ta'ala fil insani ya'qilu biha wa amma ulaika fal aqlu indahum jawharun qa'imun bi nafsihi kal 'aqili wa laysa hadha mutabiqan lil lughatir rasuli wal Qur'an. Nah. Ya, jemaahkan sini Fikri. Dan sebab kekeliruan mereka bahwasannya lafaz akal al-aqlu pada logoh bahasa kaum muslimin. Nah, ini ke bahasa kaum muslimin maksudnya bahasa Arab. Bukanlah lafaz akal yang bahasa-bahasa mereka, bahasa Yunani. Yunani. Tapi kalau bahasa Yunani itu, ini diterangkan oleh Syaikhul Fauzan, al-aqlu mawjudun wal-aqlu makhlukun. Akal itu kan ada, akal itu makhluk. Ma fihi syakkun annahu naka aqlun. Enggak ada keraguan, nah, memang ada akal. Annahu makhlukun. Akal itu makhluk, tapi enggak kelihatan ya. Ya. Walakin laysa huwal aqlu alladhi yuridu al-falasifah. Namun akal yang kita bahas di sini, aqala yaqilu, yang eksis ini bukan seperti yang diinginkan dipahami oleh akal menurut kalangan filosof Yunani. Wa innama huwal aqlu alladhi khalaqahu Allahu wa awda'ahu fil insan yumayyizu bihi bainad dharri wan nafi'. Kalau akal itu kan akal yang Allah ciptakan pada manusia sehingga seorang dapat membedakan mana yang memberikan manfaat, mana yang memberikan mudarat, wal haqqi wal batil, sehingga seorang dapat membedakan mana hak mana batil, yatasarrafu bihi. Seorang bertindak dengan akal. Al aqlu ni'matun minallah. Akal nikmat dari Allah. Walidzalika idza faqada al insanu al aqla sara, ya. Kenapa bila seorang kehilangan akal, ya, sara akhassa minal bahaim. Nah, maka dia lebih buruk, lebih sesat dia, lebih bodoh daripada hewan. Maka fal aqlu ni'mah. Wa huwa makhluqun la syakka mawjudun lakinnahu laisal aqla alladhi qalahu al-falasifah. Ya, enggak diragukan lagi akal itulah nikmat dari Allah makhluk, namun itu bukanlah akal yang seperti dimaksud oleh kalangan filsafat. Ya. Bahwasanya yang dimaksud oleh filsafat akal itu apa? Wal mubdi'u lil kaun. Yang menciptakan alam semesta ini. Huwal ladzi khalaqa al-kaun wa anna ila akhir. Akal yang menciptakan alam semesta. Ini kan versi bahasa filsafat. Ya, itu akal yang mereka maksud, bukan akal yang kita pahami. Sementara orang-orang sufi dan siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang coba-coba sok-sokan mengadopsi bahasa-bahasa filsafat Yunani, kemudian mereka terjemahkan ke bahasa mereka. Ya ngaco, akhirnya mereka lebih sesat. Gitu. Sesat. Nah, akal menurut orang Yunani itu dewa. Itu dewa. Akal menurut orang Yunani adalah dewa. Nah, itu yang dimaksud. Orang-orang yang filosof soan ini, ketika mereka mentransfer bahasa Yunani ke bahasa kita, ke bahasa Arab, dipahami, ya itu. Akal. Akhirnya mereka mendewakan akal. Nah, kayak begitu. Jahil. Nah. Bonyok dari dua sisi. Nah. Paham kan di sini ya? Lanjut Fikri. Maka akal pada bahasa Arab yaitu makna dari aqla yaqilu aqlan. Sama sebagaimana di dalam Al-Qur'an dan mereka berkata sekiranya kita mendengar atau memiliki akal nasma au naqilu atau memikirkan, jangan, bukan berakal, memikirkan. Memikirkan. Peringatan itu. Kita tidak akan menjadi ahli neraka. Tentu kita tidak akan menjadi penghuni neraka yang sair, yang menyala-nyala. Tapi di sini berarti akal diitlakan oleh Allah, dimutlakan oleh Allah, bahwasanya dia akal yang yatasawwaru bihi al-insan al-asya. Sehingga seseorang dapat menggambarkan berbagai hal. Ya, maka akal itulah sebuah sifat yang Allah ciptakan. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya, bahkan akal itu diitlakan kepada ta'akul. Kepada pemahaman sesuatu. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Ya. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Jadi, ada di kolbu itu. Lahum kulubun, mereka memiliki kolbu, tapi kok enggak bisa memahami. Ya. Barakallahu fikum. Ya. La ya'qilun maksudnya yafhamun, gitu ya. Ya, maka akal itu diitlakan kepada kalau dia paham. Kalau punya akal tapi enggak paham, nah berarti enggak berfungsi akalnya. Ya, Allah sebutkan am tahsabu anna aktsarahum yasma'una wa ya'qilun? Apakah kau menyangka mayoritas mereka mendengar dan berakal? Maksudnya la yafhamun. Enggak paham. Padahal mereka ukhola yang memiliki akal, bukan orang gila lawan dari majanin. Ya, namun mereka tidak memahami hal-hal tersebut ala hakikatiha. Terus lanjut Fikri. Yang demikian itu terdapat tanda-tanda atau ayat-ayat Allah untuk mereka yang berpikir. Bagi kaum yang berpikir. Ya. Ya kilun ay yafhamun. Ya, terus ya. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, kemudian mereka memiliki hati atau pikiran-pikiran dia atau telinga-telinga yang mereka mendengar? Ya, ya bukan gitu. Afalam yasiru fil ard? Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Fatakunu lahum qulubun, lalu mereka memiliki kalbu, ya, ya kiluna biha, yang dengan kalbu itu mereka berpikir, memahami, berpikir, au adanun, atau mereka memiliki telinga yang dengan telinga itu mereka yasmauna biha. Ya, terus? Dan maksud dari akal isinya itu watak. Insting. Nah. Algoriza, insting. Algoriza itu insting. Terus insting yang Allah ciptakan untuk manusia untuk berpikir dengannya. Baik. Dan adapun pendapat mereka, maka akal menurut mereka jauh itu inti dari orang Yunani. Nah, jadi akal menurut orang Yunani jadi jauhar, esensi. Ya, yang berdiri sendiri. Seperti orang yang berakal. Dan ini sama sekali tidak sesuai dengan lugah bahasanya Rasul dan bahasa Al-Qur'an. Taib. Berikutnya, wa 'alamul khalq indahum. Coba Niko. Jabarut. Wan nufusa alamul malakuti, alamal malakuti, wal ajzama alamal malaki, malik ajzam malik apa malak, malik maliki ha yadunnu man lam ya'rif lughatar rusuli makna. Kodian itu ma'ani, ya. Kodian itu cuma makna. Terus? Ma'ani al-kitab wa sunnati. Anna ma fil Qur'ani wa sunnati min dhikril maliki wal malakuti wal jabruti. Muwafiqun li hadha. Wa laysa amru isim. Wa haula'i yulabbisuna 'ala al-muslimina talbisan kathiran ka itlaqihim annal falaq muhdasun ay ma'lumun ka'a annahu qadimun indahum wal muhdasu la yakunu illa masbuqan bil 'alami laysa bi lughati al-'arabi wala bi lughati ti ahadin annahu yusammal qadimu al-azaliyu muhdatsan al-qadima annahu yusamma al-qadima al-azaliya muhdatsun muhdatsan wallahu qad akhbara annahu khaliqu kulli shay'in. Tayyib. Cukup sini, terjemahkan sini rapi. Boleh terjemahin belum Rebi? Ya. Menunjukkan alam al-khalqi menurut mereka. Alam al-khalqi, nah. Itu seperti bagaimana yang tadi disebutkan oleh Abu Hamid. Taib, alam makhluk. menurut kaum filsafat ini yang disebutkan oleh Abu Hamid. Abu Hamid sini maksudnya siapa? Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, Imam Ghazali ta'assara bil falasifah, dia terpengaruh ya dengan filsafat, wasara indahu ba'da syafhat khususan fi kitabih Ihya Ulumuddin. Ya, punya berbagai penyimpangan dalam hal filsafat ya. Ya, terutama dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Ya, ja'at minal falasifah. Ya. Ya. Falau salima minal falasifah wa huwa alimun jalil. Seandainya beliau selamat dari filsafat, maka beliau adalah pasti imam yang mulia. Lakin ubtuliya bidukhul fil filsafah. Namun beliau diberi cobaan oleh Allah dengan masuk ke kubangan filsafat. Hatta qala tilmiduhu al-imam Ibnul Arabi, sampai muridnya berkata, Ibnul Arabi, Syekhuna Abu Hamid bala al-falasifah. Ya, guru kami ya, Abu Hamid telah menelan filsafat dan beliau hendak memuntahkannya. Famastata'ah. Tapi enggak sanggup. Enggak sanggup. Berat. Nah. Barakallahu fiik. Terus lanjut. Itu saya baca dari Ta'liq wal Bayan ya. Tersangkain dari mulut saya sendiri. Nah. Terus lanjut. Ini itu menurut mereka sebagaimana disebutkan Imam Al-Ghazali, Abu Hamid adalah alam jasa. Jism. Ya, alam jism atau alam nufus, jiwa dia, materi. Ya. Nah, terus? Adapun akal-akal dan ini nufus tubuh. Adapun akal dan jiwa. Akal dan jiwa, maka mereka menamakannya alam al-amri. Alam perintah. Kenapa demikian? Karena mereka menamakan nufus dan ukul itu alam yang yushahad, yura, yang dapat disaksikan, dilihat. Ini menurut filsafat. Ya. Dan Ghazali ini mengutip pernyataan dari kalangan filsafat, menghikayatkannya. Terus lanjut. Dan mereka juga menamakan akal dengan alam jabarut. Alam jabarut, alam kekuasaan. Terus dan nufus itu alam malakut yang dikuasai. Alam kerajaan. Malakut kerajaan. Dan ajisam. Jisim sebagai alam. Alam. Oh, kalau di Ta'liq wal Bayan dikasih harokat yang membantu di huruf mim, mulk. Ya. Alam kekuasaan. Namun semuanya ini kata Syaikh Shalih Fauzan kulluhu khata. Semuanya ini ngaco semua. Ya, khata, ngaco semuanya. Terus dan mereka menyangka mengira bahwa orang yang tidak mengerti dua husur itu bahasa Arab dan tidak mengerti maknanya, makna-makna kitab dan sunnah. Itu mereka menyangka bahwasanya kata kekuasaan ya berarti min zikr mulk ya, yang dalam penyebutan mulk, malakut, jabarut ya. Oh, mereka menyangka bahwasanya apa yang ada di Quran dan sunnah dari penyebutan mulk, malakut dan jabarut itu sesuai dengan apa yang pendapat mereka tadi. Kata Syaikh Fauzan di ta'liqatnya ini yakni liqaul falasifah, mereka menyangka di Quran sunnah itu selaras loh. Ya. Yang disebutkan oleh Abu Hamid di sini. Terus walaisal amru perkaranya tidak seperti itu. Nah, padahal tidak demikian. Lanjut. Dan mereka ini falasifah tadi memberikan mentalbis memberikan apa? Pengkaburan keyakinan ya terhadap kaum muslimin dengan pengtalbis yang sangat banyak. seperti pengitlakan mereka bahwasanya al-falak itu bintang-bintang. Bintang? Itu muhdas. Muhdas, baru. Baru. Ay ma'lul. Yaitu ada jadi ya, ya baru aja ya. Ma'annahu qadimun indahum. Cuman mereka juga menyatakan padahal sesuatu yang baru itu keberadaannya apa namanya? Baru. Kendati pun menurut mereka bintang itu qadim. Sudah dari dulu. Ini bingung ini kan. Mereka mengatakan al-falak muhdas. Namun mereka juga mengatakan al-falak qadim. Ini tanakut. Kontradiksi antara dua perkataan mereka tadi. Terus wal muhdatsu? Bahkan muhdats yang diadakan itu tidaklah terdapat kecuali dia didahului oleh dari ketidakadaan. Dan tidak terdapat pada lugah Arab dan juga lugah bahasa seorang siapapun juga sesuatu yang bersifat qadim dan azali. Bahwasanya sesuatu yang bersifat qadim dan azali itu dia baru. Tidak akan itu sesuatu yang qadim dan azali tidak akan disebut sebagai sesuatu hal yang baru. Ini udah ribet bahasanya nih. Ya. Jadi ketika mereka mengatakan al-falak muhdas itu mimba bitalbis al-nas untuk mengaburkan keyakinan orang aja. Ya. Ketika mereka mengatakan alam ini muhdas, ya, makhluk semuanya muhdasah. Ya. Maka artinya nanti laisa fiha syai'un qadimun, enggak ada sesuatu yang qadim yang sejak dahulu. Terus dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwasanya Dia Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu dan setiap makhluk itu adalah Dia muhdats. Baru dicipta diadakan. Dan setiap yang baru itu adanya setelah tidak ada. Tercipta setelah sebelumnya tayyib. Wa kullu muhdats kainun ba'da'an lam yakun. Ya. Setelah sebelumnya itu enggak ada. Ya. Allahu khaliqu kulli syai', kan begitu firman Allah. Allah pencipta segala sesuatu. Perhatikan lafaz kulli syai'. Ya, kulli syai' itu makhluk. Makhluk maujud ba'da'an lam yakun. Makhluk itu baru ada setelah sebelumnya enggak ada. Cukup sampai sini kali ya. Yang bahasa filsafat. Ya mau enggak mau kita ikutin bahasanya. Karena kita membantah mereka. Ya, bisjur alpiah insyaallah.